Tes satu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita lanjutkan dari pelajaran kita kitab tauhid karya Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang baru. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, babun ma jaa fi munkiri al-qadari. Bab tentang hal-hal yang berkaitan dengan para pengingkar takdir. Para pengingkar takdir. Pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan persangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka, yaitu orang-orang munafikin, kepada Allah Subhanahu wa taala ghairal haqq, persangkaan yang bukan al-haq, persangkaan jahiliyah. Di antara bentuk bahayanya su'udzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala, adalah di situ terdapat bentuk penentangan terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia tidak menerima takdir. Ada bentuk penentangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia apa? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Munkiri, di sini katakan munkiri. Asalnya munkirina. Ya, munkiri di sini ya, kalau kita bahas ilmu nahwu sedikit, dia sebagai jamak mudzakkar salim ketika diidhofahkan ya, sebagaimana tanwin dihilangkan ketika diidhofahkan, begitu juga nun yang merupakan pengganti dari tanwin, baik pada jamak mudzakkar salim ataupun pada isim musanna. Fi munkiri al-qadar, ya, para pengingkar takdir. Kita akan bacakan kalamnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qauluhu al-qadaru huwa taqdirullah azza wa jalla lil kainat wa huwa sirrun maktumun la ya'lamuhu illallah aw man syaa'a min khalqihi. Al-qadar adalah takdirullah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan. Dan ini adalah rahasia yang tersembunyi, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya, ya Allah, yaitu Allah, ya, perlihatkan hal-hal yang tidak diperlihatkan kepada orang lain, seperti Allah perlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Ya. Nah, kata kuncinya di sini adalah takdir itu adalah rahasia Allah. Sehingga kita enggak usah cari-cari apa yang menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup kita imani, cukup kita yakini bahwasanya Allah telah menakdirkan, ya, apa yang terjadi, ya, di kehidupan dunia ini, ya, telah Allah catat di Lauhil Mahfudz. Kapan? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, berdasarkan hadis yang sahih. Ya, itu kita yakini. Ya. Apa yang kita lakukan sekarang? Ya, kita menjalankan apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Selesai. Ya. Barakallahu fikum. Qala ba'du ahli ilmi al-qadaru sirrullahi azza wa jalla fi khalqih wa la na'lamuhu illa ba'da wuku'ihi sawa'un kana khairan aw syarran. Sebagian ahli ilmi mengatakan bahwasanya al-qadar atau takdir ini adalah sir, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala terhadap makhluk-makhluknya. Kita tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Ya, kita tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Ya. 10 menit ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. 5 menit ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Ya. Ketika terjadi, oh tadi kita salat maghrib, terjadi sudah. Oh, kita tahu kita takdirnya salat maghrib tadi berjemaah di sini di masjid. Ya, al-muhajirin wal ansar ini. Ya. Berapa banyak kita sudah meniatkan untuk melakukan sesuatu. Ya. Bertekad melakukan sesuatu, tiba-tiba kita lupa saja, luput dari kita sesuatu tersebut, kita tidak lakukan, itulah takdir. Ya, barakallahu fikum. Sawa'un kana khairan aw syarra, apakah sama saja, apakah itu baik atau buruk? Ya, apakah itu baik atau buruk? Buruknya binisbah kepada kita. Kalau dinisbahkan kepada kita, ya, hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal misalnya berupa musibah, tidak kita sukai. Tapi itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, harus kita imani. Ya, barakallahu fikum. Yang mana pada akhirnya itu baik terkandung hikmah yang banyak. Itu yang harus kita yakini juga. Ya, itu yang harus kita yakini juga. Qala wal qadaru yutlaqu ala ma'nayain. Al awwal at taqdir ay iradatullah syai'a azza wa jalla. Asani al muqaddar ay ma qaddarahu Allah azza wa jalla. Ya, kalau dikatakan takdir, maka ini memiliki dua makna. Santai aja dia lari-lari. Ya. Yang pertama, takdir maknanya adalah iradatullah. Ya, Allah menakdirkan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, itu adalah takdir. Ya, Allah menakdirkan, yaitu fi'ilnya, perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-muqaddar, yaitu apa yang menjadi objeknya. Ya. Ai ma qaddarahu Allahu azza wa jalla. Ya. Yang Allah takdirkan. Ya, penakdiran dan apa yang Allah takdirkan, ini dua hal yang berbeda. Ya, yang satu fi'il, yang satu maf'ul. Ya. Maf'ul, apa yang Allah takdirkan, maf'ulnya itu bisa jadi jelek. Ya. Bisa jadi buruk, bisa jadi hal yang tidak kita sukai. Tapi penakdiran Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara tersebut itu bukanlah buruk. Harus dibedakan itu. Ya, harus dibedakan. Ya, karena banyak orang salah memahami, ya, dibungkus atau dibingkai dengan kata husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya rusak akidahnya. Ya. Allah menakdirkan adanya kejahatan, adanya kriminal, ada orang yang berbuat jahat, ada itu semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita sebagai seorang yang beriman, kita meyakini bahwasanya di situ banyak hikmah yang bisa jadi kita ketahui, bisa jadi tidak kita ketahui. Yang kalau itu dinisbahkan terhadap apa yang Allah lakukan, perbuatan Allah, maka tidak boleh kita katakan itu jahat atau jelek. Ya. Ya, kan sering kita dapatkan. Kalau Allah menakdirkan terjadinya kejahatan di muka bumi ini, berarti Allah jahat dong. Ya, enggak mesti demikian. Ya, itu kesimpulan orang yang tidak paham takdir. Kesimpulan orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita ikuti? Ya. Ngapain kita ikuti kalau demikian? Ya. Yang akhirnya sebagian lari, oh enggak, bukan Allah yang jahat, tapi kitanya yang jahat. Akhirnya mengingkari takdir Allah juga nantinya. Barakallahu fiik. Akibat salah dalam memahami. Barakallahu fiikum. Ya, makanya di dalam hadis Jibril, an wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruk. baik dan buruk di sini adalah nisbahnya kepada kita. Ya, kita ditakdirkan menjadi orang sukses, kita senang mungkin. Kita ditakdirkan mendapatkan musibah, kita menganggap itu buruk. Tapi bahwasanya dua perkara ini ketika kita nisbahkan, apakah berarti Allah telah melakukan kebaikan dan keburukan? Jawabannya Allah melakukan kebaikan. Tidak ada yang Allah lakukan keburukan, tidak ada. Ya. Barakallahu fikum. Qala wal imanu bil qadar yata'allaqu bi tauhidir rububiyyah. Ya, anak-anak duduk yang baik ya, duduk yang baik, yang beradab. Jangan main. Kalau lagi taklim jangan main di dalam masjid. Keimanan terhadap takdir ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ya, karena tauhid rububiyah adalah kaitannya dengan apa yang Allah lakukan. Ya, dari penciptaan, penguasaan, pemberian rezeki, pengaturan, ya. Dan juga terdapat hubungan dengan tauhid al-asma wa sifat. Karena ini li'annahu min sifatil kamalillahi azza wa jalla. Ya, karena ini adalah di antara sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Ya, dan Allah Maha mampu untuk menakdirkan apa yang akan terjadi, apa yang terjadi di kehidupan dunia ini 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, bukan hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Wannasu fil qadari thalathu tawaif. Ya, dan manusia terbagi menjadi tiga golongan. Menjadi tiga golongan di dalam keimanan terhadap takdir ini. Ya. Al-Jabriyah, Al-Qadariyah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Al-Jabriyah, kalau dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, Al-Jabariyah Al-Jahmiyah. Karena Al-Jahmiyah mereka pengingkar nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di sisi takdir mereka adalah Al-Jabriyah. Sementara Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah sebagaimana kata Syekh nanti. Ya. Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah, Al-Mu'tazilah mereka di sisi keimanan terhadap takdir mereka adalah Al-Qadariyah. Mereka pengingkar takdir. Ya. Al-Jabriyah asbatu qadarallahi ta'ala wa ghalau fi isbatihi hatta salabul abda ikhtiyarahu wa qudratahu. Wa qala laysa lil 'abdi ikhtiyarun wa la qudratun fima yaf'aluhu aw yatrukuh. Ya. Yang pertama adalah Al-Jabariyah Al-Jahmiyah yang mereka menetapkan takdir Allah tetapi ghalau. Ada bentuk ghulu di dalam menetapkan takdir Allah. Ya. Yang keguluan mereka itu, yang dengan sebab berlebih-lebihnya mereka dalam menetapkan takdir Allah, mereka menafikan bahwasanya hamba itu bisa memilih dan memiliki kemampuan. Menafikan kehendak dari hamba. Manusia ya kayak robot aja gitu. Ya, tergantung orang yang memegang remote-nya. Suruh ke kiri, ke kanan. Ya, istilahnya demikian. Ya, robot tidak memiliki kehendak. Robot tidak memiliki keinginan untuk ke sini ke sana. Katanya demikian. Ya. Nah, demikian juga manusia. Manusia tidak memiliki pilihan. Ya. Dia hanya mengikuti apa yang Allah kehendaki tanpa memiliki kehendak sama sekali. Ya, mereka menafikan kehendak dari hamba. Ya. Fa'akluhu wa syurbuhu wa namuhu wa yaqadzatuhu wa ta'atuhu wa maksiatuhu kulluha bi ghairi ikhtiyarin minhu wa la qudrah. Ya, makannya dia, minumnya dia, tidurnya, bangunnya, ketaatannya, maksiatnya, semuanya itu adalah tanpa ikhtiar, tanpa ada kehendak dan pilihan dari dia. Semuanya itu adalah ya dia di bawah tadi jabr itu, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam pengertian mereka sama sekali tidak memiliki kehendak. Nah, ini batilnya minta ampun ini pendapat. Ya. Karena apa? Karena kita sebagai hamba Allah memiliki kehendak atau enggak? Memiliki kehendak. Ya. Kalau yang sering kita contohkan, kalau kita di lantai 2, kita mau turun ke bawah, itu ada tangga. Ada tali, ada lift, ya. Kita tinggal milih mau jadi Tarzan lewat tali, ya, atau kita mau cepat lewat tangga atau lewat lift, atau menjadi orang gila kita loncat ke bawah. Ada kehendak? Ada kan? Tinggal kita milih, ya. Kalau dia milih akhirnya dia loncat terus beralasan. Ini sudah kehendak Allah, maka orang mengatakan apa dia? Orang gila ini. Oh, dia bisa milih kok. Dia tidak dipaksa. Tidak ada yang memaksa dia. Ya. Tidak ada yang memaksa dia. Barakallahu fiik. Nah, ini contohnya. Kalau orang Jabariyah ini. Wala farqa baina an yanzila minas satah abra dark mukhtaran wa baina an yulqa minas satah mukrahan. Ya, tidak ada perbedaan bagi orang Al-Jabariyah ini. Seorang itu turun dari tangga, ya, lewat tangga dalam keadaan dia memilihnya atau dia dilempar. Ya, masalahnya dia milih enggak untuk dilempar dari tingkat 2 atau dia terjun dari tingkat 2? Enggak ada yang memilih itu. Bahkan kalau dia berkeyakinan Al-Jabariyah sendiri. Ya. Kalau ada orang berkeyakinan demikian, dia berkeyakinan bahwasanya kita tidak memiliki kehendak. Ya. Semuanya adalah berdasarkan takdir Allah. Ya sudah, loncat aja dia dari lantai 2. Ya, atau lantai 5 sekalian. Ya, biar kurang juga ada orang-orang yang kayak gini nih. Ya, barakallahu fiik. Gak mau kan? Ya, nanti alasannya gak salah tangga aja ini udah kehendak Allah. Dari mana tahu kehendak Allah itu kehendak kamu? Ya. Kecuali kalau sudah terjadi, baru kita tahu itu juga kehendak Allah. dan itu adalah pendapat Ahlus Sunnah nantinya. Mensinkronkan antara mana yang menjadi kehendak kita dengan mana yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Jabriyah. Mereka menafikan kehendak dari hamba. Kebalikannya dengan Al-Qadariyah. Ya, Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Yang mereka menafikan takdir. Mereka menafikan takdir. Allah tidak menakdirkan sesuatu. Ya, apa yang dilakukan oleh manusia, ya mereka menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh manusia adalah sesuai kehendaknya tanpa ada hubungannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kehendak manusia dia melakukan sesuatu sudah selesai. Enggak ada kaitannya dengan kehendak Allah. Ya. Ini Al-Qadariyah. Ya. Barakallahu fiik. Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah asbatu lil 'abdi ikhtiyaran wa qudratan fi amalihi wa ghalaw fi dhalika hatta nafau an yakuna lillahi ta'ala fi amalil 'abdi masyi'ah aw khalq. Ya. Mereka menafikan bahwasanya hamba itu memiliki, atau mereka menetapkan hamba memiliki pilihan dan kemampuan, dan mereka gulu dalam perkara ini. Ya, gulu dalam perkara ini berlebihan, sehingga apa? Mereka menafikan ya Allah memiliki kehendak terhadap hambanya. Ya, mereka pisahkan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Kehendak makhluk tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah. Ya. Nah, ini Al-Qadariyah ini kalau kita dipadukan dengan Al-Mu'tazilah, yang kita tahu Mu'tazilah ini banyaknya adalah orang-orang yang hanya menggunakan akalnya saja. Ya. Aqlaniyun. Ya. Dan itu banyak sekarang terdapat di orang-orang sekarang. Nah, hati-hati kita dengan apa? Dengan kata-kata yang seolah-olah itu hebat, memotivasi, tapi secara akidah itu berantakan. Ya, tentukan takdirmu sendiri. Wah, ini bahaya ini. Entah dia paham dengan apa yang dia ucapkan atau hanya sekedar kelihatan hebat, tapi itu bahaya. Ya, takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya beramal dan meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tugas kita adalah bagaimana kita mendekatkan diri-diri kita kepada apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Ya, barakallahu fikum. Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah mereka menafikan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensi dari apa yang mereka katakan, makhluk manusia itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Karena sudah enggak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam hadis yang sahih, ya, disahihkan sebagian ahli ilm, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Qadariyah. Saya dikatakan Al-Qadariyah adalah majusu hadhil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusinya umat ini? Karena orang-orang majus, ya, orang-orang majusi yang dulu itu banyaknya di Iran sana, di Persia, itu mereka menetapkan dua Tuhan, Tuhan baik dan Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Ya, Tuhan kebaikan disimbolkan dengan api, Tuhan keburukan disimbolkan dengan apa? Kegelapan. Ya. Asbatu ilahain, mereka menetapkan dua Tuhan. Sebagaimana orang-orang Qadariyah, mereka menetapkan ada Tuhan selain Allah yang menciptakan, yaitu diri mereka sendiri. Sadar atau tidak sadar? Ya. Dari sisi itu, dikatakan majusu hadhil ummah. Ya. Qala wa nafagullatuhum ilmallahi bal qabla wuku'ihi. Dan gulat, ya, yaitu orang yang gulu dari Al-Qadariyah ini, ya, Qadariyahnya sendiri sudah gulu. Nah, ini ada lebih yang gulu lagi. Mereka menafikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka menafikan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengetahui sebelum itu terjadi. Ya, Allah tidak mengetahui kecuali setelah itu terjadi. Ya. Yang ya, nanti akan disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang seandainya kalau mereka berinfak ya emas bahkan sebesar Uhud sekalipun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena akidah mereka rusak, dihukumi kekufurannya orang-orang yang mengatakan demikian. Ya, mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikatakan para ulama ya, yang ini itu sudah inkorodu, sudah hilang. Sudah tidak ada lagi. Ya. Wallahu ta'ala mungkin mas dari sisi muncul ada orang berpemikiran demikian mungkin ada aja. Tapi secara umum sudah hilang. Yang ada adalah Al-Qadariyah, yaitu orang yang menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fa aklul abdi wa syurbuhu wa naumuhu wa yaqdatuhu wa ta'atuhu wa maksiatuhu kulluha waqi'atun bi ikhtiyarihi tam wa qudratihi tamah wa laisa lillahi ta'ala fi dhalika masyi'ah wala khalq bal wala ilmun qabla wuqu'ihi inda gullatihim. Ya. Maka kata mereka, makannya seorang hamba, seorang hamba makan, minum, tidur, terjaga, taat, maksiat, semuanya itu terjadi adalah murni dari kehendak hamba itu sendiri, murni dengan kemampuan dia sendiri, tanpa ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada kaitannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada kaitannya dengan penciptaan Allah. Bahkan sekali lagi, gulatuhum, orang-orang yang gulu di antara mereka mengatakan tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terjadinya. Ya, Allahul musta'an. Adapun yang ketiga, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Ya. Ummah wasitiyah, umat yang pertengahan. Ya, selalu ahli sunnah wal jamaah itu di antara dua taraf, dua ujung. Ya. Yang satu ekstrem kanan, yang satu ekstrem kiri. Dalam segala hal. Dalam permasalahan takdir, ahlu sunnah pertengahan antara Al-Jabariyah dengan Al-Qadariyah. Ya. Alladzina jama'u bainal adillah wa salaku fi tariqihim khairu millah. Fa amanu bi qada'illahi wa qadarihi wa bi anna lil 'abdi ikhtiyaran wa qudratan. Mereka menjamak, menggabungkan dalil-dalil. Ya, dan mereka menempuh jalan yang terbaik di dalam perkara ini. Mereka beriman terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka juga mengimani bahwasanya hamba itu memiliki apa? Kehendak dan pilihan. Benar bahwasanya kita bisa memilih, benar bahwasanya kita memiliki kehendak. Tetapi ya, apa yang menjadi kehendak kita ketika itu terjadi, maka kita pahami itu juga merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan terlepas kita dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ini ayat membantah dua kelompok tadi. Wa ma tasyauna, tidaklah apa yang kalian kehendaki, memiliki kehendak kita, membantah Jabariyah. Illa ma yasha Allahu, illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali apa yang dikehendaki Allah rabbul alamin, menetapkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Membantah Al-Qadariyah dan sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya hamba memiliki kehendak, Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak, ya, dan kehendak hamba itu, ya, dia akan di bawah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kalaupun itu kehendak kita, maka itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak yang terjadi, ya, di luar dari kehendak kita. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya, sesuai dengan hikmahnya dan kehendaknya. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.